بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله مؤلف رحمه الله تعالى kali ini membawakan bab tidak menyebutkan di sana judul khusus, akan tapi justru menjadikan ayat itu sebagai judul. Babu qawlihi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi disebut oleh mereka para ulama bahasanya bab ini yang disebutkan oleh mu'alif berkenaan tentang mahabbah, rasa cinta yang itu adalah ibadah. Kalau seandainya dijadikan rasa cinta tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkul akbar. Makanya di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan ayat wa minan nas. Min di sini maknanya adalah di antara, dikenal dengan min litab'id. Min yang di situ bermakna sebagian. Wa minan nas, sebagian manusia atau di antara manusia. Min di dalam lughatul arabiyah memiliki ma'ani, memiliki beberapa macam makna. Di antara maknanya adalah ma'ruf yang sering kita dapati, min yang di situ bermakna dari, yang dinamakan dengan min al-ibtida', permulaan, sehingga diterjemahkan dengan dari. Zahabtu minal masjid, aku pergi dari masjid. Namun tidak semua min nanti diterjemahkan dengan dari. Ada min di sana yang diterjemahkan dengan al-ba'd, sebagian, atau diterjemahkan dengan diantara, sebagaimana yang ada dalam ayat ini yang dibawa oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa minan nas, dan diantara manusia, dan sebagian manusia. Man yattakhidu, ada di sana Di antara manusia yang man yattakhidhu, yang menjadikan min dunillahi andada, menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala andad, jamak dari nid. Andad adalah jamak, mufradnya adalah nid, sedangkan nid maknanya adalah asyabih wal mithil, yang serupa, yang sama, sehingga sering diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai tandingan, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah, ada di antara manusia yang menjadikan makhluk andada sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mathilan, syabihan, menjadikan makhluk tersebut sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menjadikannya sebagai tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum, yang mereka mencintainya, mereka mencintai mereka di sini kembalinya adalah kepada musyrikun, orang-orang musyrik tersebut yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan, menjadikan makhluk sebagai tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, orang musyrikun tersebut, mencintainya. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, mencintai makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai andad oleh mereka, sebagai tandingan, sebagai mathil, sebagai syabih, yang mereka samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka serupakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya adalah sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mencintainya. Nah, kecintaan mereka itu adalah mahabbatul ibadah. Kecintaan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka itulah mahabbatul ibadah. Rasa cinta yang itu masuk ke dalam kategori ibadah. Nah, karena mahabbah di sana anwa, mahabbah itu jenisnya bermacam-macam. Ada di sana yang mahabbatul ibadah, mahabbah yang itu masuk ke dalam kategori ibadah, sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mahabbatul ibadah, yang ciri-cirinya mahabbah tersebut, rasa cinta tersebut, bersamanya adzul, tadallul. Nah, ada bentuk merendahkan diri terhadap yang dicintainya. Nah, bukan hanya sekedar mahabbah saja dia mencintai, bukan hanya sekedar kecintaan, bukan hanya sekedar rasa cinta, akan tapi bersama rasa cinta tersebut, tadallul, bentuk merendahkan diri terhadap orang yang dicintainya. Nah, bersama rasa cinta yang ada pada dirinya, terdapat di sana al-khudu', sikap tunduk, patuh, nah, taat. Nah, Ini yang namanya mahabbatul ibadah, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nah. Dan mahabbah inilah yang ada pada mereka orang-orang musyrikun. Nah. Yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang bentuknya seperti ini. Mahabbatul ibadah. Nah, ada di sana mahabbatul rahmah, ada di sana mahabbatul ijlal, mahabbatul rahmah, rasa cinta yang di situ karena adanya rasa rahmat sayang. Nah, seperti rasa cinta orang tua terhadap anak. Nah, ini jenisnya adalah mahabbatul rahmah. Nah, dan inilah mahabbatul mubahah. Nah, rasa cinta yang diperbolehkan. Ada di sana mahabbatul ijlal, mahabbah yang di situ ada rasa pemuliaan. Nah, seperti mahabbatul walad liwalidih, rasa cinta anak terhadap orang tuanya. Nah, ini mahabbahnya jenisnya adalah mahabbatul ijlal. Nah, pemuliaan. Enggak ada di situ al-khudu', enggak ada di situ at-tha'ah, enggak ada di situ at-tadallul, enggak ada bentuk perendahan diri. Nah, perendahan dirinya enggak ada. Nah, enggak disertai rasa khudu'. Nah, tunduk. Nah, patuh taat. Nah, enggak ada. Oh, itu cuman mahabbatul ijlal. Rasa cinta yang dibarengi dengan rasa memuliakan. Nah, yang kecil mencintai yang tua. Nah, seorang anak mencintai orang tuanya. Nah, atau mahabbatur rahmah tadi. Nah, seorang orang tua mencintai anaknya. Nah, boleh. Nah, tidak ada di situ tadallul. Tidak ada di situ yang namanya al-khudu', tunduk. Bentuk perendahan diri terhadapnya. Nah, atau seorang suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya. Ini termasuk mahabbah yang di situ mubahah. Nah, sehingga ini perlu dibedakan jenis mahabbah ini. Kapan mahabbah tersebut masuk ke dalam kategori ibadah yang harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, ketika disertai dengan tadallul, bentuk perendahan diri. Nah, al-khudu', ada di sana bentuk ketundukan. Nah, maka masuk. Ini mahabbatul ibadah. Dan ini adalah mahabbah yang ada pada mereka orang-orang musyrikun jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Rasa cinta mereka terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai. Nah, yuhibbunahum, mereka orang-orang musyrikun mencintai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah selain Allah, ka hubbillah. Nah, ka hubbillah, seperti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ka hubbillah, perhatikan di sini, hub di situ adalah masdar. Lafdul jalalah itu adalah maf'ulun bih dari masdar. Nah, sehingga artinya kahubbillah, seperti mencintai Allah. Nah, kahubbillah seperti mencintai Allah. Nah, lafdul jalalahnya Allah di situ sebagai maf'ulun bih dari hub, kahubbillah, seperti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di situ fa'ilnya. Nah, Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ini? Nah, sehingga di sana terjadi khilaf di antara mereka para ulama ahlu tafsir, dua wajah yang disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, dua makna. Makna yang pertama, ka hubbillah ika hubbihim lillah, seperti kecintaan mereka. Nah, fa'il dari kecintaan ini mereka, orang-orang musyrikun tadi. Nah, sehingga mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini makna yang pertama. Kahubbillah, seperti kecintaan kepada Allah. Maksudnya seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dengan makna yang pertama, bahwasanya mereka orang-orang musyrikun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Nah, sehingga yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Nah, sehingga rasa cintanya di sana terbagi, tidak murni. Nah, rasa cinta yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak murni, tidak khalis, akan tapi tercampur dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, dalam ayat ini ada dua perkara. Nah, perkara yang pertama adalah jenis ibadahnya, jenis mahabbahnya. Nah, jenis mahabbahnya, yang mana mahabbahnya adalah mahabbatul ibadah. Nah, mahabbatul ibadah. Ini perkara yang pertama dalam ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala-berhala, tandingan-tandingan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Kecintaannya apa? Mahabbatul ibadah. Ini yang pertama. Nah, yang nanti bisa masuk ke dalam kategori asyirkul akbar, sehingga dimasukkan oleh mu'alif ke dalam kitab tauhid. Nah, karena kaitannya ini mahabbah yang ibadah. Nah, ini yang pertama, jenisnya yakni mahabbatul ibadah. Rasa cinta yang ada pada mereka itu bukan rasa cinta yang secara tabiat atau rasa cinta yang di situ diperbolehkan, tapi rasa cintanya adalah ibadah yang di situ mengandung al-khudu' wat-tadallul, rasa tunduk, rasa bentuk merendahkan diri kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya rasa cinta dia kepada sesembahan selain Allah dan rasa cinta dia kepada Allah adalah musawian, sama. Nah, sama. Rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan rasa cinta dia kepada berhala-berhala mereka. Au asyad, atau bahkan mungkin rasa cinta mereka kepada berhala itu lebih besar daripada rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama. Nah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Nah, jadi fa'il kahub, hub, kahub, seperti kecintaan siapa? Mereka orang musyrikun. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama. Nah, Makna yang kedua, yuhibbunahum kahubbillah, kecintaan mereka itu seperti kahub, seperti kecintaan kahubbil mu'minina lillah. Nah, ini makna yang kedua, seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga fa'il kahub seperti kecintaan siapa? Orang-orang yang beriman. Ini makna yang kedua. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, memang dalam bahasa Arab ada masdar itu mudhof ilaih. Masdar mudhof terus ada mudhof ilaihnya. Itu mudhof ilaihnya itu mesti kalau enggak maf'ulun bi fa'il baginya. Nah, di sini juga ayat ini. Nah, sehingga makna yang kedua, mereka kecintaan orang-orang musyrikin tersebut terhadap sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu sama seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kecintaannya. Nah, ini makna yang kedua, tapi disebut oleh mereka para ulama makna yang pertama tadi lebih adhar, lebih jelas, nah, lebih tepat, nah, lebih pas makna yang pertama. Sehingga hub di situ kahubbillah eka hubbil musyrikina lillah. Nah, kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bentuk sekutu di situ. Nah, ada bentuk isyrak, perbuatan syirik dalam masalah mahabbah. Nah, yakni di samping mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahnya mahabbatul ibadah. Nah, kamiyahnya jumlahnya sama atau bahkan mungkin lebih. Nah, kecintaan mereka kepada berhala-berhala itu lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang pertama yang di situ disebutkan itu lebih tepat, lebih pas sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama. Nah, demikian yang terjadi. Rasa cinta mereka orang-orang musyrikun. Nah, seberapa besarnya rasa cinta mereka kepada berhala-berhala mereka. Nah, kepada tandingan-tandingan yang mereka jadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besarnya rasa cinta tersebut sehingga sampai terjatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah syirkul mahabbah. Nah, itu semuanya adalah pangkalnya dan sebabnya keterkaitan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat keterkaitan hatinya kepada selain Allah, maka begitu pula akan semakin kuat bentuk rasa cinta yang disertai dengan sifat tadallul, bentuk perendahan diri tadi. Hatinya semakin terkait, maka akan semakin rasa cinta yang mahabbah tadi semakin besar. Bentuk perendahan dirinya pun semakin besar. Dan keterkaitan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa besar keyakinannya dia terhadap selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Biasanya disertai dengan khurafat. Biasanya disertai dengan takhayul. Berita-berita yang tidak ada sumbernya bahwasanya kuburan fulan demikian dan demikian. Semakin engkau banyak memanjatkan doa di kuburan wali fulan, maka akan semakin demikian. akan semakin dikabulkan, akan semakin mendapatkan pengkabulan. Hatinya semakin terkait. Hatinya semakin terkait. Bahkan kalau sampai wali fulan ini yang bisa menolongmu dari mara bahaya yang menimpamu, wali fulan ini yang akan bisa memberikan manfaat kepadamu, keterkaitan hatinya pun akan semakin besar. Nah, ketika keterkaitan hatinya semakin besar, maka rasa cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang di situ mahabbatul ibadah disertai dengan sifat tadallul, bentuk perendahan diri dan khudu', itu pun akan semakin besar. Nah, ketundukannya, rasa cintanya semakin besar. Ketika terjadi musibah, kemudian wali fulan tersebut muncul di mimpinya menyebutkan, musibahmu ini enggak akan reda kecuali kamu menyembelih demikian sapi sekian, kemudian dikubur di tempat sana. Nah, nurut, nunduk, mengikuti apa yang dia perintahkan. Nah, mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, dari tandingan tadi yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sehingga semakin besar keterkaitan seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan dia semakin kuat rasa cinta dia, rasa cinta kesyirikan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ayat ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di bawah bab yang beliau buat, yang masuk dalam bab al-mahabbah, rasa cinta yang di situ termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.